Halaman 6. Kita baca 3 baris terakhir. Alladzina hum yura'una idza jaa nasrullahi wal fathu idza jaa nasrullahi wal fathu jaa idza jaa إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Ini kita belum belajar waqaf, maka dibaca dengan harokat yang ini apa diberi harokat dulu, diberi harokat dulu, dibaca dengan mengharokati huruf terakhir. Nah, halaman 7. Yawma tubla as-sarairu was-samaa'i wa ma banaaha فجعله غثاء أحوى وجيء يومئذ بجهنم halaman 8 على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون وما هم عنها بغائبين عنها بغائبين لمن شاء منكم أن يستقيم Kemudian halaman berikutnya, halaman 9. Ya. Ma aghna wa ma adraka ma akfarahu. Ini juga terjadi apa? Pertemuan huruf mad dengan hamzah. Walaupun letak huruf mad dan hamzah itu terpisah pada kalimat yang berlainan, namun ketika kita baca wasol ya, terjadi pertemuan, maka juga madnya bertambah ukurannya menjadi 4 ya. Taib. Ini yang dinamakan dengan mad jaiz. Kalau tadi namanya mad wajib ya, sekarang mad jaiz. Kalau mad wajib ya, antara mad dengan hamzahnya dalam satu kalimat, sya'a ja'a, satu kalimat siat. Ya, tapi kalau yang ini pada halaman 9 dan 10 ya, pertemuan, ada pertemuan antara mad dan hamzah, namun masing-masing dalam kalimat yang berbeda. Ma sendiri, aghna sendiri. Namun kalau disambung tentu akan bertemu antara alif atau huruf mad dengan hamzah. Ma aghna وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَكْثَرَهُ مَا أَمَرَهُ مَا آتَاهَا مَا berapa harokat? 4. آتَاهَا masing-masing 2 harokat. Ma asaba ya ayyuha ya ayyatuha ya haulai, haulai, haulai, haulai, ya Adamu, ya Abana, ya Abana, ya Ibrahim. Halaman 10. Ya ayyuhan nabiyyut taqillaha, ya ayyuhan nabiyyut taqillaha, gunah pada nun ya, jangan lupa. Ya ayyuhan nabiyyut taqillaha, يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا, يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا, يا أيها الناس اعبدوا ربكم, يا